Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Yang akan kita baca ini hadis yang masyhur dengan hadis al-musi salatahu. Ini termasuk hadis asal dalam kitab shalah. Kalau tadi hafal bagus. Qala قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد فدخل رجل فصلى setelah beliau masuk datang seseorang masuk masjid juga kemudian salat. Tuma ja'a fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat orang tersebut datang ke Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Maka Rasul pun menjawab salam orang tersebut. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fasalli." Kembalilah engkau salat lagi, fa innaka lam tusalli, karena engkau sesungguhnya belum salat, karena tidak terpenuhi wajibatus shalah ya yang harus dilakukan. Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla, maka orang ini pun kembali untuk salat dan beliau salat seperti yang dilakukan di awal tadi. Tsumma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semajalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi ke Nabi fasallama alaih. Ya, ini menunjukkan walaupun di tempat sama tapi ketika seorang ya berbolak-balik walaupun di tempat yang sama tetap disyaratkan salam. Selesai salat balik lagi salam lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kemudian berkata lagi irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu salat. Maksudnya kamu belum salat. Ya belum sempurna salatmu belum sah. Hatta fa'ala dzalika salasa marrat, sampai tiga kali ya orang ini sahabat tersebut berbuat demikian. Akhirnya karena terus disuruh mengulang, faqala rajul, orang tersebut sahabat tersebut berkata, "Walladzi ba'atha bil haqq." Demi yang telah mengutus dengan hak. Ma uhsinu gairahada. Aku tidak bisa bagus. Ya, tidak bisa salat kecuali seperti ini. Alimni, maka ajarilah aku. Qala, maka Rasulullah menyatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika kamu mau melaksanakan salat berdiri salat, maka takbirlah. Ya, takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bersama untuk Al-Qur'an, yang tentunya Al-Fatihah. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukulah sampai tuma'inna rukum. Ini masalah penting yang sekarang dilalaikan, yaitu adalah tuma'inna fil arkan, tuma'inna dalam rukum. Tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bagi ruku sampai lurus berdirimu. Tidak langsung sujud tapi sampai tegak lurus berdirimu. Tsumma sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai tuma'inna sujudmu, yakni bertumbuh pada tujuh tulang yang disyaratkan. Tsumma rafa', kemudian bagi dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai yang kau tuma'inna duduk tenang. Tidak langsung sujud kembali sampai tegak sujud sampai tegak lurus sujudmu tumanina sumab al dari kebesaran tegak kuliah, kemudian lakukan ini dalam salatmu semuanya dalam seluruh rakaatmu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar bin Syaibah qala haddatsana Abu Usamah wa Abdullah bin Umair wa haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah anna rajulan dakhala masjid fa shalla. Iya, seorang masuk masjid dan salat, wa Rasulullah sallam bina hiyatin. Ini tambahan dalam matan yang sering kita ingatkan, mutaba'ah dalam Sahih Muslim itu kadang ada faidah terkait dengan sanad, kadang matan. Di sini tambahan matan, ya, kata Rasulullah di pojok masjid sehingga melihat orang ini salat. Wasaqal hadis bi misli hadhihi al-qishah, keduanya bawakan hadis seperti hadis di atas kisahnya. Wazada fihi idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Ini yang diberi kemarin seperti ini. Lengkapnya idza qumta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbil qiblata dan seterusnya. Ada tambahan, ya, asbighil wudu. Jika kamu salat, sempurnakan wudumu, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir. Ini hadis Al-Musi salatahu, termasuk asal dalam kitab ussalah. Berkata Imam Nawawi rahimahallahu taala, kata beliau rahimahallahu taala, hadal hadis, hadis ini kata beliau, mustamilun ala fawaidah katsirah, mencakup banyak sekali faedah. Namun kata beliau, wali ulam awalan, hendaknya yang pertama diketahui, anahu mahmulun ala bayan wajibatu nasunan. Hadis ini terkait dengan pembahasan wajib-wajib salat, bukan sunnah-sunnah salat. Artinya, apa yang termaktub dalam hadis ini, semuanya perkara-perkara yang wajib dalam salat, tidak boleh tinggal. Wajib dalam salat. Walaupun tidak semua yang wajib termaktub semua dalam hadis ini. Jadi semua yang ada dalam hadis ini wajib atau sholat, sebagian arkanus sholat, sebagiannya sunnatus sholat. Karena apa? Asbighul wudu, wudu sunnatus sholat. Istiqbal kiblah arkanus sholat. Sebagian menyatakan juga suratul salah. Sebagian wajib atas salah, sebagian bahkan arkan dan suratul salah. Namun tidak semua yang wajib termaktub dalam hadis ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, faqad baqiya wajibatun mujma'un 'alaiha wa mukhtalafun fiha. Di sana masih ada wajib-wajib salat yang ijma disepakati wajib atas salah, dan dipersisikan apakah itu termasuk wajib atau salah. Pemilu mujma, di antara perkara yang ijma sepakat itu adalah wajib atau salah dan tidak termaktub dalam hadis tadi adalah niat. Niat. Wal qu'ud bit tasakhuril akhir. Juga di antara wajib atau salah yang tidak termaktub dalam hadis tadi adalah duduk di tasyahud akhir. Wa tartib arkan shalah, dan tartib dalam melakukan rukun-rukun shalat. Itu. Saya ulangi, apa yang termaktub dalam hadis tadi adalah wajib atau shalah. Tapi hadis tadi tidak mencakup semua wajib atau shalah. Wajib atau shalah yang lain ada yang mujma disepakati, ada yang mukhtalafun fi. Yang disepakati adalah di antaranya niat, kemudian duduk di atas tasyahud akhir, kemudian tartib dan melaksanakan salat. Wa bil mukhtaraf fi, dan yang dispersisikan tapi yang rajih juga wajib adalah tasyahud akhir. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun faedah hadis ini, yang pertama kata Ibnu Nawawi rahimahullah, hadis ini dalilun ala anna iqamatus shalah laisat wajibah. Bahwasanya qomat itu tidak wajib. Ya, sehingga ketika orang ini mau salat dia diperintah untuk qomat dulu. Membaca iqamah, qomat ketika mau salat bagi yang salat sendirian tidak wajib. Yang kedua, di antara hadis ini kata beliau, kata penawi adalah wujubut taharah wasibali kiblah wa takbiratul ihram wa qiraah. Wajibnya taharah dari hadas menghadap kiblat, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam salat. Ya, idza qumta ila shalah pas bikil wudu, summa istaqbil kiblah, kemudian fakabbir. Summa qra ma yassara min al-Qur'an. Berikutnya, wa fihi kata beliau rahimahullah, anna ta'awudha wa du'a al-istiftah wa raf' al-yadain fi takbirat ihram wa al-yad al-yumna al-yusra wa takbirat al-intiqal wa tasbihat ar-ruku' dan seterusnya. Itu tidak wajib. Jadi Imam Nawawi rahimahullah cenderung menyebutkan apa yang tidak termaktub dalam hadis al-musa salatahu tidak wajib. Dan itu pendapat sebagian ulama kita. Ya, dan di sebagian masalahnya tentunya ada pembahasan. Seperti adhkar ketika ruku sujud, karena sebagian menyatakan wajib. Wa fihi, kemudian di antara di sini juga faedahnya adalah dalilun ala wujubi al-itidal intarhu wajulus bain sajdatain. Wajibnya i'tidal ketika ruku dan ketika duduk di antara dua sujud. I'tidal tadi saya sebutkan, saya artikan adalah kalau ruku berdiri tegak sampai kembali masing-masing tulang ke tempatnya. Jadi sama Allah liman hamida tegak lurus dulu sampai masing-masing tulang kembali tegak. Jangan sampai sebelum hamidah belum sempat sudah sujud lagi. Tegak dulu baru kemudian Allahu Akbar. Jangan baru segini langsung sujud. Beri tegak dulu ya tidak, baru kemudian turun sujud. Demikian juga ketika bangkit dari sujud, tegak dulu duduknya lurus baru sujud kedua. Ini maksudnya i'tidal dalam sujud. Yang terkait dengannya kata beliau wa wujub tuma'ninah, dan wajib hukumnya tuma'ninah birruku was sujud wal julus bain sajdatain. Wajib tuma'ninah dalam ruku, sujud dan duduk dalam sujud. Dan ini adalah kata beliau madhabuna wa madhab al jumhur, madhab Syafi'i dan madhab jumhur, wajibnya tuma'ninah. Tapi sayangnya banyak yang mengaku madhab Syafi'i tapi ya, melanggar tumaninah ini terkhusus ketika nanti tarawih. Wa fihi wujubul qiraah bi raka'ati kulliha. Wajibnya membaca Al-Fatihah di semua rakaat. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Summa fa'al dzalika bi salatika kulliha." Lakukanlah ini dalam semua salat, maksudnya di semua rakaat yang kamu lakukan. Wa fihi ya berarti juga kata beliau, "Anna muftiya idza su'ila an syai'in wa kana hunaka syai'un akhar yahtaj ila sa'il wa lam yas'alhu anhu yustahabbu lahu an yadhkurahu." Ya, seorang mufti yang ditanya tentang satu masalah, satu pembahasan, dan dia tahu sebenarnya sebetulnya juga membutuhkan masalah lain yang dia tidak tahu, maka disunahkan dia selain menjawab pertanyaan juga menjelaskan masalah lain yang dibutuhkan oleh sebenarnya. Dan itu di hari satu pertama bulan Muharram ketika Rasul ditanya tentang air laut. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tambahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Kenapa? Karena masalah airnya saja dia muskil. Tidak tahu, apalagi masalah bangkainya. Maka Rasul pun tambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Air itu suci airnya dan bangkainya juga halal." Ketika seorang ditanya tentang satu masalah dan dia tahu sebenarnya butuh masalah lain yang harus tahu, maka boleh ditambah jawabannya dengan masalah lain. Berikutnya, wa fihi arifku bil muta'allim wal jahil wa mulatatabihi. Ya, berlemah lembut kepada seorang yang jahil. Ya, seorang pengajar berlemah lembut kepada seorang yang jahil dan nah, tidak kaku menghadapinya. Berikutnya, wa fihi istihbabis salam inda liqa wa wujub raddihi. Iya, wajib disunnahkan salam ketika berjumpa dan wajib membalasnya. Mengucapkan salamnya sunnah, antum menjawabnya hukumnya wajib. Allah haram bersalawat. Kata beliau, yustahab tikraruhu idza taqarra liqa wa in qarabal ahdu. Iya, dan disunahkan untuk berulang-ulang. Walaupun berjumpanya berkali-kali, setiap ketemu diulang baca salam itu sunnah sebagaimana perbuatan sahabat ini. Nah, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.